Setelah mayit diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun baik besar, kecil, soleh, maupun jahat dapat selamat dari himpitan kubur. Beberapa hadits menerangkan bahwa kubur menghimpit saat Ibn Muas yang kematiannya membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Dalam Sunan An-Nasal diriwayatkan dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah bersabda, "Inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit terbuka, dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan." Alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang selamat di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Barang siapa yang tidak selamat, maka setelahnya lebih berat. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang bila seseorang selamat darinya, maka ia selamat sama seperti saat Ibn Muas yang telah selamat."